SNP Indonesia, lambaikan tangannya bareng ibu. Halo, Laskar Stress. Kembang tebu singkap berkanginan, saksi bisu sing tang dikenangan. Prasetyamu kuwi mung kiasan, tresnamu saiki wis ilang. Karena Raja Sawer, habiskan uangnya. Laskar Stres.